dengan telapak tangannya. Aku gamitia terperanjat, melompat terbangun dan menatapku dengan nana. Lantas berlari bersembunyi di balik bayang-bayang bekas. Aku panggil dia dengan suara lembut, dijulurkan kepala tetap curiga. Dari sudut matanya mengalir tetes air bening bercampur dengan keringat. Dari tingkahnya yang gelisah, dari bibirnya getar, ada yang ingin dikatakan. Aku rembuk dalam pelukanku, ku tanya gerangan yang terjadi. Sambil terisak diceritakan sejujurnya, terpaksa ia mencuri karena lapar yang ditanggung tak tertahankan lagi. Namun dari nama yang disandangnya, aku curiga ada yang tak wajar. Dan aku ingin kau lebih terkejut aku dibuatnya. Benarkah dari istana megah ini dapat terlahir anak yang mirip gelandangan? Tapi setelah aku masuk di dalam, rumah ini tahu banyak seperti neraka. Ayah ibunya sibuk sendiri nan cerai berai. Barangkali di luar sana dapat dijumpai kasih sayang yang diimpikan, perhatian yang dibutuhkan. Nah sekarang coba siapa yang